kami mengagungkan nama Tuhan. Umat zikir di seluruh masjid khusyuk penuh keimanan. Takbir membahana ke penjuru dunia, kami pun menggema memuji Tuhan. Allahu Akbar. Berkumandang takbir dan tahmid mengagungkan nama Tuhan. Hari raya, hari yang sangat mulia, tundukkan hati dan jiwa. Rasa haru bahagia, titikan air mata, membara iman di dada. Takbirkanlah asma Allah, tahlilkanlah keesaan. Tahmid puji nama Allah, Tuhan semesta alam. Berkumandang takbir dan tahmid mengagungkan nama Tuhan. Umat zikir di seluruh masjid khusyuk penuh keimanan. Takbir membahana ke penjuru dunia, tahmid pun menggema memuji Tuhan. Allahu Akbar. Berkumandang takbir dan tahmid mengagungkan nama Tuhan. Alhamdulillahi kathir.